Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 115, yaitu tentang kada wa akhwatuha, kada dan saudara-saudaranya. Kada wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Kada dan saudara-saudaranya itu dari sisi amal itu sama dengan kana, yaitu merofa'kan isimnya dan menasobkan khobarnya. Akan tapi yang ini ada spesifikasi, wa khobaruha jumlatun fi'liyatun, fi'luha mudhari'un. Yang mana khobar dari kada dan saudara-saudaranya itu berupa jumlah fi'liyah. Dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Nahwu contoh, kada rajulu yasqudu wa awshaka an yamuta. Orang laki-laki itu ya hampir terjatuh dan hampir-hampir mati atau meninggal dunia. Ya. Kada rajulu yasqutu wa awshaka an yamuta. Hampir-hampir orang laki-laki itu jatuh dan hampir meninggal dunia. Ya. Di sini ada kada ar-rajulu. Ar-rajulu isimnya kada dan yasqutu khabarnya kada. Kemudian watan qasimu ila salasati aqsamin. Kada dan saudara-saudaranya secara garis besar itu terbagi menjadi tiga. Awalan af'alul muqarabati, yang pertama namanya fi'il-fi'il muqarabah, yaitu fi'il-fi'il yang maknanya hampir-hampir, yaitu kada wa awsaka wa karoba. Di sana ada kada, awsaka, dan karoba. Kemudian yang kedua, sanian af'alur roja'i, yaitu fi'il-fi'il yang maknanya mudah-mudahan, untuk pengharapan. Asa wa khlaulaqo wa haro, yaitu ada asa, ikhlaulaqo, dan haro. Kemudian yang ketiga, salisan af'alus syuru'i. Yang ketiga adalah af'alus syuru' kasiratun. Minha ansha'a wa tawfiqa wa ja'ala wa akhadha. Dan yang ketiga adalah af'alus syuru' fi'il-fi'il yang maknanya memulai. Dan itu banyak, diantaranya ada ansha'a, tawfiqa, ja'ala, dan akhadha. Ini maknanya memulai. Kemudian yaqtarinu khabaru asa wa awsyaka wa haro wa khlaulaqo bi'an. Untuk khabarnya asa dan khabarnya awsyaka, haro, dan ikhlaulaqo itu disertai dengan an. Ya, khabarnya disertai dengan an. Nahwu contoh ya. Asallahu an yahfirolana. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin. Wa awsyakal mataru an yanzila. Ya, awsyakal mataru an yanzila. Hujan hampir turun. Nah, di sini khabarnya asa disertai dengan an fil mudhari'nya. Awsyaka juga an yanzila itu. Haro aliyun an ya'tiya. Ya, haro aliyun an ya'tiya. Semoga Ali datang. Nah, di situ khabarnya ada annya itu. Ikhlau laqatis sama'u antum tira. Ya. Mudah-mudahan langit turun hujan. Nah, di situ khabarnya untuk apa saja ada asa, awsyakat, haro, dan ikhlau laqo disertai dengan an. Ya, kemudian amma kada wa karoba, adapun kada dan karoba, fala yaqtarinu biha, keduanya itu tidak disertai dengan an illa qalilan, kecuali sedikit atau jarang, ada tapi jarang. Wa amma af'alu syuru'i fala taqtarinu biha mutlaqan. Adapun af'alu syuru', maka secara mutlak semuanya tidak disertai dengan an, ya, sehingga tinggal dicermati ya, mana yang disertai an, mana yang tidak, dan mana yang mutlak tanpa an. Hadhil af'alu kulluha mulazamatu sighatil madhi. Fi'il ini semua senantiasa dalam bentuk fi'il madhi. Illa awsyaka wa kada. Kecuali dua, yaitu apa? Awsyaka dan kada. Ya, keduanya ada mudhari'nya. Awsyaka yusiku, kada yakadu. Faqad warada minhumal mudhari'u. Ya, sungguh telah ada dari dua fi'il tadi bentuk fi'il mudhari'nya. Qala ta'ala yakadu zaituha yudhi'u. Nah, di situ kan yakadu ini merupakan mudhari' dari kada. Wa fil hadis, atau dalam hadis, yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam hakaman adla. Ya, yushiku. Ya, hampir-hampir turun kepada kalian, di tengah-tengah kalian, Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Nah, di sini yushiku ini fil mudhari' dari awsyaka. Kemudian takhtassu asa wa awsyaka wa khlaulaqa faqad min baini hadhil af'ali bi annaha ta'ti naqisatan kama taqaddama fil amsilati wa ta'ti ta'amatan fataktafi bimarfu'iha al-fa'ili wa dhalika idha ja'a ba'daha mubasharatan an wal fi'lu nahu qali ta'ala asa an yahdiyani rabbi wa nahu ikhlau laqa an tusafiru wa nahu awsyaka an tusafira. Silakan dicermati lagi bahwasannya khusus untuk asa dan awsyaka dan ikhlau laqa saja di antara fiil-fiil tersebut yang datang dalam kalimat dalam bentuk fi'il naqis. Ya, dalam bentuk fi'il naqis. Sebagaimana yang sudah lewat contoh-contohnya. Ya, jadi yang sudah lewat itu adalah fi'il-fi'il naqis. Dan juga datang sebagai fi'il tam, maksudnya dia hanya cukup disebutkan marfu'nya atau fa'ilnya. Kapan itu? Hal tersebut apabila setelahnya ya, langsung datang di situ an dan fi'il. Jadi setelahnya langsung an dan fi'il menunjukkan itu adalah fi'il tam. Contohnya ya, nahu qali ta'ala asa an yahdiyani rabbi. Silakan diperhatikan. Asa langsung an dan fi'il mudhari. Maka an yahdiyani itu adalah fa'ilnya asa. Kenapa? Karena di sini asanya adalah asa tam. Asa tam. Bukan asa naqis ya. Demikian juga ikhlaulaqa antusafiru. Nah, di sini antusafiru fa'ilnya ikhlaulaqa. Ya, ikhlaulaqa antusafiru. Ya, mudah-mudahan kalian bisa bersafar. Awsyaka antusafira. Ya, hampir-hampir kalian bersafar. Ya. Itulah gambaran garis besar dari pembahasan kada dan saudara-saudaranya. Ya, silakan direnungi lagi, difahami lagi, diperhatikan spesifikasinya, itu yang sangat penting ya. Kemudian yang berikutnya di situ ada nama di jumu'arabah, contoh-contoh kalimat yang sudah di'arab. Yakadu rajulu yaskutu, yakadu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Ar-rajulu ismu kada, ya, ismu kada atau ismu yakadu boleh ya, marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Yaskutu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasbin khabaru yakadu. Ya. Kemudian kalimat kedua, asat talibu an yanjaha. Ya, asat talibu an yanjaha asa fi'lun madhi naqisun mabniun alal fathi al-muqaddari. Ini yang lebih tepat, alal fathi al-muqaddari. Kemudian at-talibu ismu asa marhun wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu an harfu nasbin mabniun ala sukuni yanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal masdarul muawwalu an yanjaha fi mahalli nasbin khabaru asa. Ya, ini contoh yang asanya adalah asa fi'il naqis. Kemudian dicontohkan juga cara mengirab asa fi'il tam. Asa an yanjaha at-talibu. Asa fi'lun madhin tamun mabniun 'ala al-fathil muqaddari an yanjaha al-masdarul muawwalu an yanjaha fi mahalli raf'in fa'ilu asa. At-talibu fa'ilun lil fi'li yanjaha marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Yani dengan memahami i'rabnya juga sebagai gambaran bagi kita tentang kaidah yang ada, ya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.